تقوم النهار وتقوم الليل، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. Apa sang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ada seorang perempuan." Ini Ahmad bagus nih, nanya dia gak sebut sama tuh perempuan. Akhlak. Itu namanya akhlak. Jadi nanya tuh dalam majlis, jangan untuk Ustaz, ya dia sudah bingung. Nah, itu gak punya akhlak tuh. Atau disebut sama, gak punya akhlak. Kalau akhlak, jangan sebut. Jadi ditanya, "Ya Rasulullah, ada seorang perempuan." Tapi dia gak sebut, namanya siapa. Ini perempuan, tasumun nahar, selalu puasa di siang hari. Wataqumul laila, dan selalu bangun di waktu malam. Siang puasa, malam bangun sholat. Luar biasa rajin. Walakinna. Akan tetapi dia, ya Rasulullah, tu'ti kiraniha bilisaniha. Tu'ti kiraniha bilisaniha. Dia suka mengganggu tetangganya dengan lisan. Ketenangan tetangganya ini dia ganggu. Ketenangannya dia ganggu, keamanannya dia ganggu. Sama tetangga, hujan, setur, jahat, mulutnya saudara. Apa jawab Nabi? La khaira fiha. Kata Nabi, perempuan itu, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan dalam dirinya. Innaha fi nari jahannama. Sesungguhnya dia akan masuk neraka. Padahal ini sahabat kasih kabar kepada Nabi. Sholatnya rajin, puasanya rajin. Sepanjang hari dia sholat, malam sepanjang hari dia puasa, dia. Tapi karena dia tidak punya akhlak, Nabi mengatakan lahaya. Tidak ada artinya. Tidak ada kebaikan dalam diri. Jadi saudara, akhlak itu penting. Akhlak. Kalau kita sudah tidak punya akhlak, bagaimana bisa dikatakan kau kuat? Kalau kita sudah tidak punya akhlak, bagaimana dikatakan syariat kuat? Omong kosong. Karena itu, yuk mari sama-sama malam ini kita introspeksi diri. Saya bicara begini bukan berarti akhlak saya sudah bagus, bukan. Ini antara kita masih banyak kekurangan akhlak, termasuk diri saya. Tapi bagaimana kita secara bersama-sama menggali akhlak Nabi untuk kita suri tauladani. Setidaknya kita paham kita tidak mungkin jadi Nabi. Dan akhlak kita tidak mungkin kesempurna Nabi. Tapi Nabi itu kan kekuatan kita. Nabi itu kan suri tauladan buat kita. Nabi itu kan contoh buat kita. Kalaupun kita tidak bisa sempurna seperti Nabi, tapi contoh Nabi dong. Bagaimana dulu Nabi punya akhlak? Begitu yang harus kita contohkan. Insya Allah. Sebentar lagi akan kita bahas satu persatu, saudara. Hari ini, saat ini, zaman ini, dekadensi moral, krisis akhlak ini melanda semua lapisan. Dari mulai kiai sampai orang awam. Dari mulai pejabat sampai rakyat jelata. Di mana-mana akhlaknya sudah amburadul. Kita akan buktikan satu persatu di dalam pembahasan berikut supaya lebih rinci agar kita lebih mengerti apa yang dimaksud dengan akhlak. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah akhlak kita kepada Allah. Jadi ada akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada manusia. Nah, bicara tentang akhlak kita kepada Allah, apa yang disebut akhlak kepada Allah? Akhlak kepada Allah ialah kita menjalankan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya hanya untuk mencari ridhonya. Itu akhlak kepada Allah. Kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah, kita tidak punya akhlak sudah. Kalau kita tetap mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, berarti kita tidak punya akhlak kepada Allah. Allah menciptakan kita. Allah yang memberikan rezeki kita. Allah yang memberikan mengaruniakan aneka ragam nikmat kepada kita. Kita tidak punya hak untuk membantah Allah. Kita tidak punya hak untuk melawan Allah. Kita tidak punya hak untuk melanggar aturan Allah. Kalau kita melanggar aturan Allah, kita tidak menunduk kepada perintah Allah, rontok kita punya akhlak sudah. Jadi jangan ngaku dulu enggak sholat berakhlak dari mana sendiri. Itu yang pertama. Masih soal akhlak kepada Allah. Kita tidak sempurna. Kullu bani Adam khata'u. Wa inna khairal khata'in at-tawwabu. Setiap anak cucu Adam itu pasti berdosa. Tapi sebaik-baiknya orang yang punya salah, yang bertobat kepada Allah. Artinya, kalau suatu ketika kita berbuat dosa, mau sengaja ke, enggak sengaja ke, bagaimana akhlak kita kepada Allah, kita akui bahwa itu dosa. Kalau orang sudah berbuat dosa, enggak merasa dosa, lebih hancur lagi akhlaknya sudah. Tapi kalau dia berbuat dosa, dia masih akui itu dosa. Dia masih punya nilai akhlak. Yang berikutnya, kalau kita sudah terlanjur berbuat dosa, ya istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Akui itu dosa, akui salah. Mohon ampun kepada Allah. Istighfar, tobat, bertekad untuk tidak diulangi. Itu akhlak kepada Allah. Manusia yang bangga dengan maksiat, tidak punya akhlak. Dia bangga dengan maksiat, dia maksiat diceritain orang. Dia ketawa-ketawa, masih bisa ketawa, cerita maksiat. Berapa banyak manusia yang mencari. Dia bangga dengan maksiat. Dia bersinah, dia bangga. Cerita di TV, dia bersinah. Tidak punya akhlak. Walaupun susah sapanya lembut, walaupun penampilannya menarik, dia tunjukkan kemungkaran kemaksiatan, dia banggakan dosa-dosa di depan publik, tidak punya akhlak. Jadi saudara, akhlak itu kepada Allah mesti dijaga. Saya ulangi, bagaimana akhlak kepada Allah? Apa yang Allah berikan? Dijaga. Apa yang Allah tangan? Tidak. Harus lanjut kita berbuat dosa. Ada penyesalan, akui kalau itu dosa. Buru-buru istighfar, mohon ampun kepada Allah. Itu akhlak. Nah, termasuk akhlak kepada Allah, saudara, termasuk akhlak kepada Allah, jangan sekali-kali mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang menghina Allah. Hati-hati. Dan jangan sekali-kali memberikan sifat kepada Allah dengan sifat yang tidak layak bagi Allah. Allah dikatakan Allah menyesal, Allah bosan. Tidak betul itu, saudara. Itu kalimat-kalimat tidak berakhlak. Bosan itu sifat manusia, bukan sifat Allah. Menyesal itu sifat manusia, bukan sifat Allah. Sifat-sifat yang tidak patut, tidak pantas, tidak layak bagi Allah, tidak boleh kita nisbahkan kepada Allah. Jaga akhlak. Jadi akhlak kepada Allah itu kita jaga, saudara, jaga. Walaupun kita ini bukan nabi, kita bukan rasul, kita bukan manusia sempurna, tapi ada batas-batas akhlak yang mesti kita jaga kepada Allah Subhanahu. Jadi sekali lagi saya ulangi, bagaimana singkat saja, cuma kalau dibahas terlalu panjang. Bagaimana akhlak kita terhadap Allah? Akhlak kita terhadap Allah adalah jalankan segala perintahnya, tinggalkan segala larangannya, hanya untuk mengharapkan ridho-Nya, dan kalau terlanjur kita berbuat dosa, sengaja ataupun tidak sengaja, maka akui itu sebagai dosa. Beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bertekad kita untuk memperbaikinya. Itu yang disebut akhlak kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita semua di sini diberikan oleh Allah akhlak yang baik. Kalau orang sudah tidak mau sholat, tidak mau puasa, orang suka melacur, makan riba, ini mereka saudara hancur sudah tiap muka. Hancur, rontok sudah akhlaknya, saudara. jangan mengaku dia berakhlak. Yang kedua, akhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak kepada Nabi juga harus dijaga, saudara. Nah, akhlak kepada Nabi yang perlu kita jaga itu bagaimana? Seperti tadi, apa yang Nabi ajarkan, jangan. Apa yang Nabi larang, jangan kita jalankan. Itu namanya akhlak kepada Nabi. Jangan ajaran Nabi nomor dua kan. Jangan ajaran Nabi tidak diamalkan. Jangan ajaran Nabi sudahlah disingkirkan. Di mana akhlak kita? Kalau kita tidak menghormati ajaran Nabi di dalam Muhammad. Dan termasuk akhlak kepada Nabi. Jangan sembarangan menyebut nama Nabi. Jangan seenak menyebut Muhammad. Akhlak jaga saudara. Berubah sahabat manggil Nabi dengan nama Ya Muhammad. Mereka manggil Nabi Ya Muhammad. Ditegur Allah. Allah turunkan firman dalam Al-Quran. Apa Allah nyatakan? La taj'alu du'a'an nabi ya du'a'i ba'dikum ba'dah. Para sahabat, umat Islam, jangan sekali-kali kau jadikan panggilan Nabi seperti panggilan sesama kalian. Tidak boleh. Daripada awalnya mereka memanggil Ya Muhammad. Tapi begitu sesama Allah, tidak ada yang panggil Ya Muhammad lagi. Mereka panggil Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah, Ya Habib Allah. Kenapa? Akhlak. Allah ajarkan akhlak juga. Jadi akhlak itu penting, jaga kita punya akhlak. Dan dulu para sahabat Nabi sangat menjaga akhlak. Dan di dalam beberapa keadaan saudara, betapa seringnya terjadi bahwa al-ihtifadu ala adab muqaddamun ala intizaril amr. Kadang-kadang akhlak itu didahulukan daripada tunduk kepada perintah. Saya kasih contoh saudara. Nabi alaihi salatu wassalam setiap masuk ke majlis, ke masjid, sahabat begini. Kalau Nabi jalan di jalanan, sahabat dari jauh lihat Nabi lewat, mereka begini. Nabi tidak enak hati. Dari jauh berdiri juga, sudah. Dari jauh sudah berdiri. Nabi tidak enak hati, Nabi larang. Kata Nabi jalan. Kalau aku masuk, kalian harus berdiri. Dilarang, sudah. Tapi sahabat setiap Nabi datang begini. Apa berarti sahabat tidak tunduk perintah Nabi? Apa berarti sahabat ini tidak taat kepada Nabi? Bukan. Nabi melarang berdiri karena tawaduknya Nabi. Nabi rendah hati. Nabi tidak sombong. Sahabat tahu diri. Ini Nabi melarang karena Nabi rendah hati. Bukan berarti sahabat boleh kurang ajar, saudara. Mentang-mentang Nabi mengatakan jangan berdiri, terus sahabat tidak berdiri. Tidak ada. Tetap sahabat tidak meninggalkan berdiri. Kenapa? Karena berdiri menyambut datangnya Nabi. Ada bos. Akhlak. Saya kasih contoh yang gampang. Saya mau tanya ini saja. Kita punya anak. Dia bilang, nah, ambilin ayah dulu ya, tanpa. Ya ada untuk lembah di bawah. Kalau tak ada panas tak? Apa itu? Suruh ambil aja. Apa? Ya ambil. Saat. Terus bapak ini suruh apa? Lepas. Dia lepas. Saat. Aku saya mau tanya. Akhlak? Dia taat tapi tidak akhlak. Dia patuh tapi tidak akhlak. Dia tunduk, saudara, tapi dia tidak santun. Mestinya walaupun bapaknya mengatakan, ambilkan hamburger, lempar, ambil, tidak boleh dilempar, saudara. Ambil, bawakan, ini aja. Itu akhlak. Jadi akhlak itu dalam beberapa kondisi lebih diutamakan daripada mematuhi perintah. Kalau mematuhi perintah, akhlak kurang, saudara, sempurnakan akhlaknya. Itu yang disebut akhlak. Andai kata si anak tadi, ambil itu anduk, dia lempar ke bapaknya, dia enggak dosa, dia udah taat. Bapaknya yang suruh, tapi dia tidak punya akhlak. Itu yang dimaksud akhlak. Jadi hukumnya akhlak beda. Beda tidak, hukum itu untuk membangun akhlak. Akhlak itu untuk melindungi hukum. Hukum tidak ada artinya kalau tidak membuat akhlak yang baik. Dan hukum tidak akan bisa dilindungi kalau kita tidak punya akhlak yang baik. Akhlak melindungi supaya hukum bisa jalan. Hukum yang akan membangun akhlak, sudah. Jadi hukum dan akhlak, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Saya kasih contoh. Tidak. Supaya jelas akhlak kita. Sudah lihat ada anak muda, anak SMA, diri di jalan hampir di warung beli kaca, kacang goreng, sambil mengangkut buka kacang makan di jalan. Kita lihat itu dia. Tidak kesempatan. Tapi sekarang ada satu kira ini, ke lima, ke dua, ke sorba. Jadi, ambil kacang, saya sudah. Anak muda harus kena percaya terus. Kalau bicara hukum, tidak ada beda. Kalau si kiai boleh, si anak muda boleh, si kiai boleh. Kenapa si anak muda boleh, si kiai tidak boleh? Tapi ini kita bicara akhlak. Tidak pantas itu kiai. Tidak pantas dia pakai imamah. Tidak pantas dia pakai jubah. Tidak pantas dia pakai sorban untuk menunjukkan yang seperti itu. Itu yang disebut akhlak. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Ada satu lagi. Ada yang bertanya, apa boleh kita menyebut nama Nabi dengan Sayyidina Muhammad, Nabiyina Muhammad, Habibina Muhammad? Kemudian ada mengatakan tidak boleh, itu bid'ah. Karena Nabi tidak ajarkan. Lalu kita tanya, kenapa bisa dikatakan bid'ah? Nabi tidak ajarkan, bahkan dilarang dengan Nabi katanya. Mana larangannya? Dia bawa satu hadis yang berbunyi, La tusayyiduni. Sudah. Hadis La tusayyiduni, hadis palsu. Orang yang baru belajar bahasa Arab saja tahu itu hadis palsu. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab tidak ada. Sayyada, tusayyidu, tidak ada. Sudah. Yang ada tawada yusawwidu. Mestinya bunyi hadisnya la tusawwiduni, bukan la tusayyiduni. Jangan disebut la tusayyiduni menunjukkan sudah ini salah bahasa Arabnya. Mustahil Nabi salah dalam bahasa Arab. Itu hadis palsu. Enggak pernah Nabi mengatakan jangan kau panggil aku sayyidina. Enggak ada. Bohong, mustahil. Palsu hadisnya sudah. Andai kata betul itu hadis, andai kata betul, taruh betul. Nabi mengatakan aku sebagai jangan kau panggilkan aku, jangan kau panggil sayyid aku. Itu menunjukkan tawaduknya Nabi, rendah hatinya Nabi, tulusnya Nabi, tidak sombongnya Nabi Muhammad. Bukan berarti terus kita kurang ajar manggil Nabi, saudara. Makanya para ulama ahlus sunnah wal jamaah berpendapat di dalam membaca sholawat, saudara, sangat bagus kalau kita baca Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi lebih bagus lagi kalau kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bukan bid'ah, bahkan afdol. Kenapa afdol terhadap Nabi, saudara? Kalau bicara hukum, Allahumma sholli ala Muhammad, cukup hukum. Kita bicara hukum, cukup. Orang baca Allahumma sholli ala Muhammad, cukup. Dia dapat pahala, dia dapat fadilah, dia sudah laksanakan perintah Allah dan Rasul. Hukum. Tapi kalau bicara akhlak, hukumnya sudah. Makanya ada hukum, ada akhlak. Jangan kaku kita kalau bicara soal akhlak. Jadi kalau Nabi andai kata benar, jangan kau sayidkan aku, jangan kau sebut aku sayidina. Andai yang benar ada hadis begitu, kita panggil Nabi kita sayidina. Kenapa? Jaga akhlak kita. Ada orang surah, namanya Hasan. Ketemu anak muda di sini. Kalau dia bilang, udah besok kau di jalan, gak usah panggil saya bapak ya, panggil aja Hasan. Eh besok di jalan, itu Hasan. Kurang mana dia harus dengar ini? Walaupun Pak Lurah yang suruh, jangan. Dia lurah, dia pemimpin, hormati, hargai, panggil. Pak Hasan, itu penghormatan sudah. Islam ini adalah akhlak. Jadi andai kata betul Nabi Muhammad kita panggil dengan Sayyidina. Andai kata betul, tetap kita panggil dengan Sayyidina. Kenapa? Jaga akhlak kita kepada Nabi. Tapi alhamdulillah, ternyata ada itu palsu. Jadi jangan nonton umat pakai hadis palsu. Umat dibilang bid'ah, yang nonton bid'ah pakai hadis palsu. Gimana ceritanya sudah? Nah sekarang kita tambahkan lagi. Pernah Nabi lagi sedang duduk di masjid. Datang seorang pemimpin Ansor. Dia duduk pada para Ansor. Apa kata Nabi? Hulu di sendiriku. Eh orang Ansor, bangun kalian. Bangun. Sambut kalian punya tua. Sambut kalian punya pemimpin. Sambut kalian punya sayyid. Mereka kata benar Nabi bilang, aku jangan dipanggil sayyid. Tapi Nabi ambil teman Sayyid. Saya mau tanya, kalau sahabat aja boleh disebut Sayyid, lalu Nabi bilang, apa lagi? Nabi pernah sedang memegang Sayyidina Hasan masih kecil sudah depan sahabat. Apa kata Nabi? Inna bi hadza sayyid. Sesungguhnya cucuku ini seorang Sayyid. Nabi panggil Sayyid. Kalau cucunya yang masih kecil tadi boleh dipanggil Sayyid, apalagi Nabi ya? Kira-kira jelas sudah. Wah, ini namanya apa? Apa? Islam ini agama akhlak. Agama akhlak. Jadi dengan Nabi kita ada akhlak. Yang pertama, apa yang Nabi perintahkan kita akan, apa yang Nabi larang kita tinggalkan saudara. Itu akhlak kita kepada Nabi. Yang kedua, jangan datang menurut nama Nabi saya. Hati-hati saudara. Mari kita menilai apa? Gara-gara menyebut nama Nabi tidak hormat, dibunuh oleh Khalid bin Walid. Karena dianggap itu menghina Nabi. Hati-hati, nama Nabi itu mulia, jangan sembarang kita untuk menyebutnya. Di antara akhlak kita juga apa? Banyak selawat kalau nama Nabi disebut. Nabi yang mengatakan Al-Bahir, Al-Bahir. Orang yang sulit itu adalah Mansukir dua indahu dalam sholli alaihi. Orang yang nama aku disebut di sisi dia, tapi dia tidak berharap kepada aku. Sallu alaihi nabi. Ini hadis Nabi, saudara. Jadi kalau anak kita ceramah mengatakan Sayyiduna Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Itu sendiri. Bukan, saudara. Itu perintah Allah dan Nabi-Nya. Allah yang perintahkan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu, shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Hei orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan berikan salam untuk Nabi-Mu. Ini perintah Allah, bukan bid'ah, saudara. Dan kalau nama Nabi disebut, kita baca selawat, Nabi yang suruh. Bahkan Nabi mengatakan Al-Bakhil, orang yang bakhil itu, orang yang pelit itu, tidak mungkin seindah kalau nama aku disebut di sisi dia. Dia dengar nama aku disebut, kalau misalnya alihnya, dia tidak mau bersalah kepada aku. Boleh, kikir. Siapa yang bisa, saudara, baca selawat buat Nabi, tak kalah nama beliau disebut di depan kita, saudara. Selalu alam Nabi. Makanya para ulama-ulama kita bukan hanya nyebut di mulut. Kalau mereka lagi salam kita, tulis nama Nabi, mereka tulis selawatnya sudah. Tidak mereka tidak capek. Setiap nama kami tulis, mereka tulis salawat. Setiap nama Rasul tulis, mereka tulis salawat. Silakan Anda baca Bukhari Muslim. Silakan Anda baca kitab-kitab hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setiap nama Nabi disebut, setiap itu juga mereka tulis salawat buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya salawat kepada Nabi. Bisa mengingatkan akhlak kepada Allah kepada Nabi mesti dijaga juga pada saat kita mengucapkan kalimat thayyibah. Contoh, kalau kita takbir, takbirnya jangan ngawur sebenarnya. Takbir boleh keras, bagus, tapi takbir itu betul-betul takbir yang ikhlas, bukan takbir menghina. Enggak boleh bacaan takbir, bacaan takbir, bacaan tahmid, itu bacaan mulia. Enggak boleh kita bacaan menghina, saudara. Kadang-kadang takbir ngawur-ngawuran. Saudara, Allah akbarnya kayak terakhir-akhir. Apa? Baca takbir dengan akhlak, bolehlah Allah akbar. Tapi bukan kayak terakhir-akhir, saudara. Sama dengan kita baca amin. Baca yang betul. Amin, amin. Jangan amin di komentar. Amin, amin, amin, amin. Itu menghina, saudara. Itu penghinaan tidak punya akhlak. Baca amin ada akhlaknya. Baca takbir ada akhlaknya. Baca tasbih ada akhlaknya. Baca salawat ada akhlaknya. Baca yang membuat orang beriman. Baca yang membuat orang simpati. Baca yang membuat orang tertarik. Bukan baca bikin orang ketawa. Bukan dibaca, bikin orang jadi melecehkan, sudah. Tidak boleh. Akhlak. Baca amin ada akhlaknya. Baca takbir ada akhlaknya. Silakan baca takbir ya, Allah. Tapi jangan main-main baca. Jangan baca takbir kayak, saudara, kayak orang mau merampok. Baca takbir, saudara, kayak mudah-mudah maling. Tidak boleh. Akhlak. Dijaga, sudah. Bahkan jangan coba-coba menggunakan kalimat thayyibah saudara untuk berbuat maksiat. Orang yang menganggap minuman keras tidak murtad saudara. Tidak murtad itu saudara. Itu penghinaan terhadap kalimat Allah. Basmalah dia pakai untuk mencuri. Basmalah untuk berzina. Basmalah untuk menenggak minuman keras. Basmalah untuk berjudi. Allah! Bisa murtad. Kalau dengan sengaja orang melakukannya. Untuk apa? Lihatlah subhanahu wa ta'ala. Untuk merendahkan dan membina Allah. Akhlak dijaga. Kalau kita sudah maksiat, ya, jangan kita tak banyak. Jangan merendahkan Allah. Dan ini orang yang punya akhlak. Sudah maksiat pakai nama Allah. Jadi kalau saya berkatakan begitu bukan berarti maksiat boleh, bukan. Kalau orang sudah buat maksiat, saya kasihlah itu dosa. Nah kalau sudah tahu dosa, jangan bawa-bawa nama Allah. Ya, jangan bawa-bawa nama Allah, jangan bawa-bawa nama Allah. Tidak pun. Nama Allah begitu mulia. Nama Nabi begitu mulia. Bahkan Al-Imam An-Nawawi Rasulullah Ta'ala Anhu dalam kitab Al-Azkar menyatakan makruh kalau ada orang sedang marah, kita mengingatkan dia untuk zikir kepada Allah. Kita mengingatkan dia dengan salawat buat Nabi, makruh. Kenapa beliau katakan makruh? Karena dikhawatirkan orang yang sedang marah tadi melecehkan Allah dan Rasulnya. Contoh, orang lagi marah. Begitu marah, kalau kita bilang, tidak Allah, apa dia? Nyala Allah, Allah. Begitu dia katakan, tidak Allah, Allah. Murtad kafir. Sudah. Nanti terkira kalau misalnya, kalau orang manusia lagi memuncak, jangan. Jangan sebut sama Allah, sebut aja. Sabar. Nanti kalau dia mulai rendah, marahnya, baru dia nanti pikir dong kepada Allah. Bahkan marah lagi pun, lagi dikuasai setan. Sudahlah, kita suruh dia baca zikir. Akhirnya dia bina zikir. Marahnya dosa, membina zikir, sudahlah, murtad. Kadang-kadang ada orang masih marah. Kita sumpah tersalah. Berkenan. Berkenan. Apa itu? Tidak urusan kesalahan-kesalahan. Kayaknya Nabi hangat urusan dengan Nabi. Murtad. Tidak. Jadi, itu yang diajarkan oleh para ulama kita. Jadi nama Allah, nama Nabi, hati-hati dengan Nabi. Tidak boleh kita sembarangan menyebut. Kira-kira adalah tidak. Tidak. Tidak kaget kalau kita menyebut nama Nabi, saya kira tidak boleh. Dapat selawat, sudaran, dua besar. Siapa mengajari? Ini agama akhlak. Islam ini agama akhlak. Tidak ada kita diajarkan tidak punya akhlak. Wajib kita jaga akhlak kita kepada Allah. Dan wajib kita jaga akhlak kita terhadap Nabi kita Muhammad. Yang ketiga, akhlak kepada para malaikat. Juga wajib kita jaga. Yakini bahwa para malaikat itu makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya. Mereka mulia, mereka suci, mereka tidak pernah maksiat, tidak. Dan coba-coba kita bercanda mempermainkan mereka. Kita bercanda saudara menghina-hina mereka. Seperti sekarang banyak dipertontonkan pada sinetron-sinetron sudah. Mereka digambarkan saudara seperti manusia. Jatuh cinta, nyesel, maksiat, harus. Jangan coba-coba menghina para malaikat Allah sudah. Kalau kita dengar nama malaikat tersebut, baca alaikissalam. Malaikat Jibril alaikissalam. Mikail alaikissalam. Itu namanya akhlak. Dengar nama malaikat saudara, dia nama kesalah, tidak ada akhlak. Malaikat dipermainkan, saudara dibuat percandaan, tidak punya akhlak. Ingat iman kepada para malaikat merupakan salah satu rukun iman. Yang keempat, saudara, akhlak kepada Al-Quran. Jaga akhlak, saudara. Bagaimana cara menjaga akhlak terhadap Al-Quran? Semua isi kandungan Al-Quran bukan hanya kita dianjurkan untuk baca. Baca, pelajari, pahami. Akhlak saja dengan kandungannya, saudara. Itu akhlak terhadap Al-Quran. Baca Al-Quran, saudara, penuhi hak-haknya. Allah menyatakan dalam Al-Quran, وَرَبِّ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Baca itu Al-Quran dengan tartil. Apa maksud dengan tartil? Baca dengan tajwidnya. Baca dengan betul, baca dengan benar, baca dengan baik. Jangan baca Al-Quran sembarangan, itu kalamullah. Jadi kalau orang yang baca Al-Quran tidak enak-enak sudah. Baca Al-Quran tidak jelas majlisnya. Baca Al-Quran bentuknya mudah-mudah andi. Tidak ketahuan panjang pendeknya, dia tidak punya akhlak terhadap Al-Quran sudah. Di jalanan ahli sunnah wal jamaah, saudara, khususnya mazhab Syafi'i, sakit menjadi akhlak terhadap Al-Quran, sampai mushafnya tidak boleh disentuh kecuali paling suci. Walaupun ini merupakan khilafiyah, perbedaan pendapat. Ada mazhab lain mengatakan tidak punya wudu boleh memegang mushaf Al-Quran. Saya tidak berbicara hukum, saya bicara akhlak. Ahlu sunnah saking menjaga akhlak, saudara, pegang Quran, wuduk dulu, bersihkan dulu diri. Dan jangan Al-Quran dalam bawah, saudara, masih jempol meter lebih tinggi dari mushaf. Mushaf benar di bawah, kita hanya kaki, saudara. Akhlak di mana? Taruh Al-Quran di atas lekarnya, taruh Al-Quran di atas mejanya, saudara. Baca yang baru. Jangan Al-Quran ditaruh di bawah seenaknya. Al-Quran seenaknya melihat di corak-corak saudara. Beri punggung untuk catatannya. Bukan Al-Quran yang anda corak-corak anda otori. Akhlak! Jadi kita terhadap Al-Quran juga punya akhlak. Simpan di tempat yang bagus di rumah. Simpan jauh dari jangkauan anak-anak. Jangan sampai nanti anak-anak ambil, anak-anak robek, anak-anak buang saudara. Simpan di tempat yang bagus di rumah Al-Quran. Itu kitab suci, di dalamnya ada kalam Allah. Di dalamnya ada ayat-ayat suci, firman Allah. Wajib untuk kita jaga akhlak kita. Jadi akhlak menghadapkan Quran saudara itu tadi sampai di kalangan ahlus sunnah berjamaah melarang orang yang sedang junub atau haid jangankan menyentuh Al-Quran, bahkannya saja dihafal nggak boleh. Saking apa? Saking ahlus sunnah menghormati Al-Quran, mensucikan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, menjaga akhlak terhadap Al-Quran. Oleh karenanya, jangan coba-coba sedikit saja kita ragu kepada Al-Quran. Mensyakja Al-Quran, apat kawan. Nah, siapa yang sedikit saja ragu kepada kebenaran Al-Quran, kafir sudah. Dia ragu, ini Al-Quran benar tidak ya. Ini Al-Quran, dia ragu, cuma ragu sedikit, kafir. Apalagi kalau dia menghina, mensyakja Al-Quran, apat diri saja. Bagi siapa yang memperolok-olok Al-Quran, murtad. Ini jangan coba-coba pada mengatakan, oh Al-Quran itu kita paling pernah di dunia. Apapun alasannya, saudara. Apakah itu hanya sekedar bergurau? Apakah itu sekedar bercanda? Murtad. Al-Quran bukan untuk diperolok-olok. Al-Quran bukan untuk dihina-hina. Al-Quran itu kalau Allah jaga hasrat kita terhadap Al-Quran. Jadi aku kena perjamaan melihat Islam ini sebagai agama akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap Nabi, akhlak terhadap malaikat, akhlak terhadap Al-Quran. Akhlak. Kalau ada orang baca Al-Quran, dengerin ya, akhlak. Kecuali kalau kita punya kesibukan, kita punya perlu, kita punya urusan, kita memang tidak bisa mendengar, tidak apa-apa. Tapi kalau kita tidak punya kesibukan, dengerin. Orang baca Quran dengerin saudara akhlak. Jangan orang baca Quran saudara sebelah, kita di sebelah, kita di sebelah, kita suka saja, kita saingin sesuatu saudara. Akhlak, dijaga akhlak. Jadi sekali lagi saudara, itulah yang keempat, akhlak terhadap Al-Quran. Yang kelima, akhlak terhadap keluarga Nabi. Yang keenam, akhlak terhadap para sahabat Nabi. Jaga akhlak. Saudara, guru akhlak bait Nabi, keluarga Nabi. Seperti para istrinya, Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Hafsah, radhiyallahu ta'ala anhunna, mereka berkorban dan habis-habisan memperjuangkan Islam bersama Nabi. Saudara, kita lihat keluarga Nabi yang lainnya, saudara. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Ja'far bin Abi Thalib, saudara. Kemudian ada cucu Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ini semua keluarga Nabi. Ahlak wajib kita jaga. Jangan pernah kita biarkan siapapun coba-coba merendahkan istri-istrinya. Siapapun merendahkan daripada keluarga Nabi. Siapapun merendahkan Sayyidina Ali atau Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Tidak boleh. Siapa kita merendahkan mereka? Apa jasa kita kepada Rasulullah? Apa jasa kita kepada Islam? Kita menghina mereka, memperbuncingkan mereka. Halo. Begitu juga para sahabat Nabi saudara. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian masuk ada lagi Sayyidina Talha, Sayyidina Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Rahman bin Auf, Abu Hurairah dan lain sebagainya. Ini sahabat-sahabat Nabi yang begitu mulia. Mereka mengorbankan harta benda jiwa raga berjuang bersama Nabi. Habis-habisan yang dibunuh, yang kelaparan, yang disiksa saudara. Nabi dulu berjuang tidak sendiri. Islam sampai kepada kita ini bukan Nabi yang menyampaikan langsung kepada kita melalui keluarganya, melalui para sahabatnya, melalui para keturunannya, melalui orang-orang sesudahnya. Wajib kita tahu diri dan akhlak kita kepada mereka. Ini sekarang mulai bermunculan orang-orang yang tidak punya akhlak. Sudah. Ada mengatakan di atas mimbar, saudara-saudara, ibu bapak Nabi musyrik masuk neraka. Alasannya ada hadisnya. Sudah. Kau punya hadis, kami juga punya hadis. Kalau ulama berbeda pendapat dengan orang tua Nabi, kau harus hargai siapa mayoritas di negeri ini. Indonesia ini negara mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini kalau ibu bapak Nabi ahlul fadlah, bukan kafir, bukan musyrik, dan tidak masuk neraka. Tahu-tahu sekarang ada dai-dai muda datang baru dari Timur Tengah, saudara. Bicara di televisi, bicara di radio, ibu bapak Nabi musyrik, ibu bapak Nabi kafir, maksudnya apa? Akhlak dijaga. Oh, dia maksudnya dia cuma menjelaskan hidayah itu dari Allah. Walaupun ibu bapak Nabi kalau tidak hidayah, tetap tidak bisa Islam. Saudara, kenapa mesti ibu bapak yang dicontohkan, yang harus diperselisihkan oleh ulama? Kenapa bukan Abdullah saja? Yang ulama sudah sepakat, yang Al-Quran sudah menyatakan tanpa tiada adilah habis. Kenapa ulama kalau mana? Kenapa tidak kita aman Nabi aja? Saudara-saudara, walaupun dia aman Nabi, tapi kalau tidak ada hidayah dari Allah, dia tidak akan masuk Islam. Contohnya Abu Lahab. Kenapa dia harus ceritakan ibu Nabi, bapak Nabi, musyrik, masuk neraka? Dia merasa dirinya paling benar. Dia merasa paling mengerti soal hadis. Jaga akhlak. Oh, ini mayoritas Ahlus Sunnah di Indonesia. Indonesia ini mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah hampir sepakat. Mereka mengatakan ibu bapak Nabi min ahlil fadlah. Yang mengatakan ibu bapak Nabi musyrik masuk neraka, saudara, Syekh Albani mengikuti pendapat Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah bilang ibu bapak Nabi masuk neraka urusan dia. Syekh Albani mengatakan ibu bapak Nabi masuk neraka urusan dia. Silakan dia berteriak di negerinya. Ini Indonesia, negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan bawa satu ajaran yang bikin memecah belah umat, saudara. Minimal. Katakan pendapat dia, dia bersama saudara, ibu bapak Nabi masuk neraka. Jaga akhlak kepada Nabi, saudara. Anda tahu, waktu Ikrimah masuk Islam, Ikrimah itu putranya Abu Jahal. Lari dari kota Mekah. Nabi rebut kota Mekah. Istrinya masuk Islam minta izin kepada Nabi, agar Ikrimah kalau masuk Islam dimaafkan. Nabi terima. Istrinya menyampaikan kalau Ikrimah akan segera datang. Nabi kumpulin sahabat. Apa kata Nabi? Tidak. Sebentar lagi Ikrimah datang. Jangan lagi kalian cerita soal Abu Jahal. Ini Abu Jahal musuh besar Islam. Abu Jahal ini musuh Allah dan Rasulnya. Tapi nanti jaga perasaan Ikrimah. Walaupun Abu Jahal itu musuh Allah. Walaupun Abu Jahal itu jahat dan manusia. Ini anaknya masuk Islam. Jaga perasaan anaknya, lihat akhlak Nabi itu sudah. Nabi itu perlu sahabat, sebentar lagi dikirimah datang, jangan kalian caci maki bangsa. Dan sebab kalau kalian caci maki, cacian kalian tidak sampai kepada orang yang sudah meninggal, tapi yang hidup akan tersisa. Sahabat yang kedua tahu, begitu dikirimah datang bersambut pada sahabat, tidak ada cerita soal jahat sudah. Andai kata ibu bapak Nabi kafir, andai kata yang pantas anda cerita soal ibu bapak Nabi kafir, di mana apa anda akhlak? Enggak punya akhlak sudah. Dalam situasi ibu bapak Nabi kafir, itu pun dah dia tidak kuat sudah. Hakul anak mungkin tuntun saja dia. Tuntunan kepada kami kalian mengenali yang mengatakan ibu bapak Nabi itu kafir, musyrik masuk neraka. Kami akan tuntunan dari kami yang membuktikan kalau ibu bapak Nabi bukan musyrik. Jadi saya ingatkan saudara, ini dari dari muda dari Timur Tengah datang merasa paling ngerti soal hadis, merasa orang kami dari bahasa Arab. Saya ingat dia mau ke pabrik akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia. Kita dari sini diajar Ustaz-Ustaz kiai-kiai kita, ibu bapak Nabi akhir fatwa. Dari sini sudah. Memang kalau sekarang ada orang tua ini makhluk dan sudah dekat dengan kafir ibu bapak Nabi. Apa nggak bikin konflik di tengah masyarakat? Begitu juga kepada para sahabat, saudara. Pada keluarga Nabi jaga akhlak, pada sahabat juga jaga. Indonesia ini negeri ahlus sunnah wal jamaah. Dan kecil kita diajarin. Kalau dengar nama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, baca apa? Radhiyallahu Sayyidina Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman bin Affan, radhiyallahu anhu. Lima kita bacanya. Menunjukkan rasa cinta kita kepada para sahabat. Eh, datang lagi makhluk di dalam ada lagi nih, dari negeri yang lain lagi. Datang cerita kejelekan Sayyidina Abu Bakar. Cerita kejelekan Sayyidina Umar. Cerita kejelekan Sayyidina Utsman. Alasannya bela keluarga Nabi, cinta keluarga Nabi. Oh, oh. Tidak ada keluarga Nabi yang benci kepada para sahabat Nabi itu. Tidak ada pak keluarga Nabi yang memusuhi para sahabat Nabi. Buster. Kalau ada kelompok mengatakan cinta keluarga Nabi, membela keluarga Nabi, dan kasih mati para sahabat Nabi, buster. Tidak punya akhlak, sudah. Ini jadi akhlak ini lagi menggerogokkan kerajaan kita. Akhlak, tidak ada akhlak. Katakan dia benci kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman. Katakan dia benci, saudara. Ambil benci untuk dirimu. Jangan akhlak, jangan menyakiti saudara-saudara muslimu. Saudara-saudara, kita dari kita diajarin cinta Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sedot. Contoh ada mungkinan cinta Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kira-kira di mana? Marah tidak? Marah! Marah tidak? Marah! Kita marah jadi konflik tidak? Boleh! Hargai itu. Hargai, kalau mau benci, urusan. Kami adalah para pecinta pada keluarga Nabi. Kami adalah para pecinta pada sahabat Nabi. Kami tidak akan pernah bergeser selangkah dari rasa cinta kami kepada keluarga Nabi dan para sahabat Nabi, karena itu adalah bagian daripada kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Yang ketujuh, saudara. Akhlak kepada ulama. Hargai ulama. Hormati ulama. Kita tahu Islam dari ulama, saudara. Kita ngerti Islam dari ulama. Kita kan tidak ketemu Nabi. Nabi kan 14 abad yang lalu. Ya. Kita tahu Islam dari mana? Dari guru-guru kita. Dari ulama-ulama kita. Jangan menghina ulama. Walaupun itu ulama bukan guru kita. Kita berguru dengan ulama yang lain. Ulama yang lain wajib untuk kita hormati. Ya. Kalau ulama dengan ulama berbeda pendapat, selama masih Nabi punya dalil, tidak usah mencampur orang awam kita. Kecuali ulama sul, ulama yang terang-terangan berzina, ulama yang terang-terangan berjudi, ulama yang terang-terangan berbuat maksiat, ulama-ulama yang menyesatkan umat, sudah silakan wajib untuk kita lawan. Tapi kalau ulama yang berbeda-beda pendapat, sudah soal khilafiyah, tidak boleh kita ikut campur, sudah. Biarkan ulama itu pendapat, dijawab oleh ulama yang lain. Orang awam tidak usah ikut campur. Orang tak punya ilmu ikut campur, nanti jadi gila pun. Ada terhadap ulama sudah. Hormati ulama. Sudah. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan. Tidak boleh kita lupa. Akhlak terhadap orang tua kita. Ibu bapak kita. Jangankan orang tua kita muslim, andai kata orang tua kita kafir, kafir, tetap wajib, saudara. Untuk kita hormati tidak boleh kita kurang ajar. Orang tuanya kafir, kafir, tidak hormati kita, tetap tidak boleh dia cinta, tidak boleh dia propoli, tidak boleh dia kurang ajar, saudara. Ibu bapak di atas kepala kita wajib kita junjung tinggi harus umat Islam kurang ajar kepada semua orang tua. Kalau orang tua ini kafir saja mati mesti dia hormati, apalagi kalau orang tua ini muslim. Jangan kita soalin, oh orang tua saya tidak sholat, orang tua saya ahli maksiat, jadi saya lawan. Oh, orang tua itu memang ahli maksiat, orang tua itu memang tidak sholat, orang tua itu memang berdosa, tapi tetap kau tak boleh kurang ajar kepada dia. jangan dakwah kepada tetangga beda. Dakwah kepada orang tua, jangan dakwah kepada orang lain beda. Anda dakwah kepada murid Anda, tidak boleh Anda bisa pukul dia. Tapi kalau Anda dakwah kepada orang tua tidak boleh, tidak boleh Anda pukul dia. Bahasa kena umatku, jangan terkutuk memasak untuk mengkuli. Allah katakan dalam Al-Quran bahwa kamu lah umatmu, ucapin ah, saja tidak boleh sama orang tua. Jadi sekarang ini saudara pukul wajibnya di mana-mana, orang sudah tidak kena akhlak kepada orang tua. Anda tahu saudara, siapa yang membuat orang tua yang menangis? Karena sedih, kecewa, dia sudah berhak kepada orang tua. Dia berani melihat menatap mata orang tua yang saudara. Jangan tidak sopan, durhaka kepada orang tua. Walaupun orang tua ini kafir sudah. Apalagi kalau orang tua kita muslim, apalagi kalau orang tua kita sholat, apalagi kalau orang tua kita ibadah. Lebih durhaka lagi kalau kita lawan saudara. Dan saya ingatkan, jangankan anak perempuan, anak laki. Orang laki memang kita tidak perlu wali dalam pernikahan, yang perlu perempuan ada wali punya kita. Kita, ada perempuan kita lamar, walinya dibunuh, ada ijab kabul, ada saksi, memenuhi syarat, nikah kita dengan besar. Walaupun ibu bapak kita tidak setuju, kita laki, saudara. Tapi walaupun secara hukum sah, tapi secara akhlak, anak tadi tidak berbuat, tidak berakhlak, beraninya dia menikah, dia kawin, dia tidak tanya kepada orang tuanya dulu, kurang ajar. Ibunya yang ambil 9 bulan, ibunya yang mempertaruhkan nyawa pada saat melahirkan dia, bapaknya yang banting tulang, kurang keringat, belasan tahun membiayai dia, saudara. Begitu sudah dewasa, jangan dia diambil keputusan dalam hidupnya, dia merasa tak apa sih kaya. Durhaka kepada orang tua, saudara. Apalagi anak perempuan yang diwajibkan ada walinya, saudara. Anak laki aja jangan durhaka kepada orang tua. Walaupun nikah dosa tanpa izin orang tuamu, tapi kau durhaka kepada orang tua, maka kau sebaiknya pandangan. Ya Allah, tak punya orang tua, ibu, bapak. Saya memang anak laki, tapi saya mau menikah, saya punya pilihan. Seorang perempuan, ibu bapak setuju atau tidak? Kalau ibu bapaknya tidak setuju, cari perempuan lain, saudara. Jangan korbankan cinta orang tua yang sudah puluhan tahun bersama kita hanya untuk cinta seorang perempuan yang baru kita kenal kemarin, saudara. Orang tua kita sudah mati-matian memperjuangkan nasib kita, hidup kita. Dan ini untuk yang laki dan kasih-kasih aku seperti ini. Apalagi yang perempuan. Yang perempuan terlebih-lebih laki, saudara. Tidak sah mereka nikah tanpa wali. Lebih lagi, yang laki saja yang kalau menikah tanpa izin orang tuanya, sah tetap kita marah. Tanya orang tuamu, musawarah kepada orang tuamu, hargai orang tuamu. Kalau saya kenapa? Itu kan urusan pribadi. Siapa bilang saudara? Perkawinan bukan urusan pribadi. Perkawinan itu bukan mempersatukan dua manusia. Tapi perkawinan itu mempersatukan dua keluarga. Begitu Anda menikah, istri Anda menjadi mantu ayah Anda, mantu ibu Anda, ipar saudara-saudara Anda. Begitu Anda menikah, Anda menjadi mantu orang tua, Anda menjadi mantu ibunya, mantu bapaknya, ipar daripada saudara-saudara. Siapa bilang urusan pribadi, itu urusan keluarga. Orang tua berhak diajak bicara. Kenapa dia berhak diajak bicara? Dia mesti memutuskan apakah dia setuju perempuan ini menjadi anggota keluarga ya atau tidak. Kalau saya tidak suka akhlaknya tidak bagus, saya tidak mau yang akhlaknya tidak bagus masuk dari keluarga saya. Itu hak orang tua, tidak hargai. Maksudnya maaf, saat ini kita lihat akhlak di mana-mana saudara, naik turun. Dirusak pada televisi, dirusak pada majalah, dirusak pada koran, dirusak pada pergaulan. Akhlak! Islam ini adalah akhlak! Nah, karena itu, tolong hati-hati kepada orang tua. Maka saya selalu mengingatkan di mana-mana, Anda ikut organisasi apapun, termasuk FPI yang saya pimpin, wajib izin orang tua. Tanpa izin orang tua, kau tidak bisa ikut FPI, kau tidak bisa jadi masyarakat, kau ajari orang tuamu. Nabi dulu kalau sahabat sudah datang ke Nabi minta izin mau jihad. Apa yang ditanya? Apakah masih punya orang tua? Begitu dijawab punya dia Rasulullah. Tanya orang tua nanya. Nabi suruh pulang. Yang punya bapak tanya bapak, yang punya ibu tanya ibu. Oh kalau dia bilang kalau izin orang tua kasih izin untuk berbuat. Justru kau batalkan orang tuamu itu juga perbuat. Bujuk orang tuamu. Dan dia yang suka berjuang, tapi dia suka berjuang. Bagaimana orang tua yang suka berjuang? Kalau kau yang berjuang melawan orang tua. Orang tua tidak bagaimana mau berjuang. Anak saya ikut FPI tak pernah kurang ajar orang tua. Anak saya tidak jelaskan masih kurang ajar orang tua. Mana orang tua yang mendukung sudah. Orang tua akan mendukung anak kala dia lihat anak berakhlak. Oh anak itu jadi akhlaknya makin bagus. Oh anaknya itu organisasi akhlaknya makin bagus. Oh anaknya kumpul bersama akhlaknya makin bagus. Orang tua tidak akan mendukung sudah. Di jalan kemarin orang tua sudah. Makin itu maaf. Kami di pulau sudah sekolah tidak pernah mengajarkan. Bertakar latar kami, murid-murid kami, saudara simpatisan kami untuk kurang ajar kepada orang tua. Lah, orang tua wajib dia taati, orang tua wajib itu. Kecuali kalau orang tua umur kita maksiat, lah. Sebelum maksiat, tapi tetap tidak boleh kita kurang ajar. Itu yang kedelapan, yang kesembilan. Kalau ini ulama secara umum, kalau sekali guru yang lingkungan kita, yang pimpin kita, yang ngajar dan kita, sudah. Jangan akhlak terlalu. Jangan guru disembarangi. Jangan guru dikurang ajari. Sudah. Guru dan akhlak. Ingat. Sudah. Akhlak kepada guru. Yang kita perlu jaga adalah beramah. Si guru memerintahkan kita untuk taat kepada Allah. Ini sekarang banyak kejadian. Cinta sama guru, pisau maksiat, dia maksiat. Apa saudara? Kalau guru suruh maksiat, tolak. Tidak ada taat kepada guru untuk maksiat kepada Allah. Jangan dijadikan alasan. Saya cinta guru, saya hormat guru, saya patuh guru. Disuruh maksiat pun tahu. Halo! Kalau sudah ada oknum seorang guru menjuruh muridnya untuk maksiat, mau laki-laki, mau perempuan, haram, haram, itu kita taati, sudah. Maka saya yakin, banyak terjadi pelecehan guru terhadap murid, baik murid laki-laki maupun murid perempuan. Begitu diselidiki di periksa, muridnya memang mau. Maka bisa-bisa dia mau. Saudara, harus kita taat kepada guru. Kalau guru memerintahkan kita untuk maksiat, pantas di mana-mana sering terjadi pelecehan. Baik dari guru kepada murid, saudara. Kenapa? Karena murid didoktrin. Kau mesti taat guru, kau mesti tunduk guru, kau mesti patuh guru. Disuruh apa aja, mesti mau. Oh, oh. Disuruh taat kepada guru, taat. Dikur kebaikan, kandangkan. Jika disuruh maksiat, sebab. Tidak boleh kita maksiat kepada Allah. Lepas dari makhluk, kita maksiat. Ina nampak, bukan makhluk. Tidak ada taatan kepada makhluk yang manapun. Tidak maksiat. Sesungguhnya taat itu hanya dalam kebaikan. Yang terakhir.